Ibrani pasala karua. Yato garonto na sinin na te kupau. Yamo to imang lompota cuma dokko jo suruga jo sa adekanan na puang Allah Ta'ala to kami nang makuasa an namang parenta sola. Njamai jaman imang lompolan bola na puang jo suruga. Ya jo bola yamo tenda tongan. To na pake deh puang tangia panggaraga tolino. Sininna imang lompo diangka lompu gau pasumpan sola karoba lako puang Allah Ta'ala. Susi tomi puang isa to imang lompota parallu den apa na pasumpan. Yakin na lain deuna palino teda lalo na lanjama jaman imang. Sanga den mo imang pasumpan karoba situru aturan na Nabi Musa. Yato jaman na jama tu lako imang. Sitongan na pang pasusian ra batu bajo-bajo na ra to apa den mo jau suruga. Susi tomi yato tenda pasumpan na pakedeh Nabi Musa ton anu. Bajo-bajo na ra to tenda tongan. Yamo jo na kwan ni puang Allah Ta'ala to Musa. Ingaran ni pada mito lamu garaga lamu pasusingasan ni to apa mangka di pakitan ko jau buntu. Apala abimelo to jaman di pabarak kanan ni puang Isa, na ia to jaman na imang bati ina lewi. Puang Isa mom pasijajan ni to basse na puang Allah Ta'ala sola tolino. Na ia jo basse, la abimelo na ia to basse na pasijajian Nabi Musa. La abimelo jo basse baru, sang la abimelo to apa di paulan. Yakin na la teeda cacana ba atu kakurangan na to basse jolo, tantu teeda mo na parallu di paden to basse baru. Apa kasalan ni to umma na puang Allah Ta'ala? Ya mo jo na kuan ni. Ingaran ni, laden watunna angkulam paden basse baru, sola pangrapuan na Israel na Yehuda. Teeda na susi to basse ku paden sola to jolona, tongku solan ni mesun lan mai tondok Mesir. Teeda na pugau ki jo basse, ia mojo o teda kutarimai. Ia mote basse laku paden sola to Israel to wattu la dioloi lako. Laku palan pikirisan na to atoranku, na ku uki i lan penawanna. Aku puang Allah Ta'ala to lana sompa, na ia laku pu penjaji umakku. Na teda mo na parallu siajaran solana, baktu langkuan sile etona, isen ni to puang Allah Ta'ala. Sanga lato biasa, lato kaisenan, la naisen ngasan na. Laku dampangan ngasan ni, na teda mo kulan ningaran ni todo sana. Na pau ipuang Allah Ta'ala kumua, la dipaden ni tobas sebaru. Ya mempamanasai kumua, matuami na tadi puinawa mo tobas sejolo. Na ya to apa kemem matuami, teda mo na dipake, cingga atu umuran alanyak.